Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan majelis yang saya kasihi, jemaat GKI Cimone yang berbahagia pada sore hari ini, dalam satu suasana limpah syukur dalam hati kita, kita merayakan satu kebaktian dwi syukur, satu kebaktian di mana kita bersyukur pimpinan Tuhan yang telah melalui perjalanan waktu 31 tahun. Dan hari ini kita bersyukur juga untuk satu gedung ibadah yang Tuhan telah percayakan kepada kita, yang telah menjadi satu tempat di mana kita akan beribadah. Mengikuti perkembangan sejarah daripada GKI Cimone, saya percaya kita tentunya sore hari ini merasakan bahwa bukan satu perjalanan yang mudah, tetapi perjalanan itu disertai oleh Tuhan yang membuat semua tantangan dan kesulitan dalam kasih karunia Tuhan, kita melihat bahwa berkat Tuhan, kasih karunia-Nya selalu cukup bagi kita. Saya ucapkan selamat mewakili seluruh BPMS dari Sinode GKI dan jemaat-jemaat yang dalam kesatuan GKI menyampaikan selamat kepada saudara-saudara yang saya kasihi. Hari ini bukan hanya tentunya jemaat dari GKI Cimone, tapi ada jemaat-jemaat dari GKI lain yang bersama-sama, hari ini kita bersama-sama dalam satu keluarga besar, kesatuan GKI yang membawa kita hari ini bersama-sama di tempat ini. Happy anniversary yang ke-31, semoga Tuhan menambahkan kekuatan sama seperti pujian yang telah kita panjatkan tadi. Saudara, hari ini di dalam satu suasana bersyukur kita akan merenungkan satu tema, saudara, yang ditetapkan untuk hari ulang tahun ini. Saudara, saya bersama-sama dengan jemaat tentunya merindukan hal ini terjadi di dalam kehidupan kita sebagai jemaat, bertumbuh bersama dan melayani bersama. Saudara, kalau melihat suasana dari lukisan yang ada di dalam latar belakang daripada tema ini, saudara melihat satu kesegaran dan satu harapan ke depan untuk bagaimana pertumbuhan itu akan membawa satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Suatu keajaiban di dalam kita bisa melihat bagaimana Tuhan menilik dan melawat setiap pribadi di dalam umat-Nya untuk kita bisa bersama-sama bertumbuh. Tentu saudara-saudara, ini berbeda sekali dengan suasana seperti ini. Saudara, walaupun ada yang bertumbuh, tetapi ini bukan suasana yang kita harapkan. Saudara-saudara, satu suasana yang tidak merata pertumbuhannya. Saudara, tetapi apakah yang sebenarnya yang menjadi kerinduan kita hari ini jikalau ada di antara kita yang mengalami berkat Tuhan. Itu berarti bahwa dia merindukan juga itu dialami oleh rekan-rekan di sekelilingnya. Saudara, sebenarnya tema ini berkaitan satu dengan yang lain. Jikalau tidak bertumbuh bersama, saudara, bagaimana kita bisa melayani bersama? Kalau kita bisa melayani bersama tapi kita tidak bertumbuh, itu bahaya, saudara-saudara. Ya. Nah, melayani dengan segala kegiatan, dengan segala aktivitas yang padat, tetapi saudara kita tidak bertumbuh. Nah, itu aneh sekali, saudara-saudara, ya. Nah, barangkali secara fisik, saudara, kita melihat pertumbuhan itu, tetapi yang dia maksudkan adalah bagaimana bertumbuh bersama di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, kita akan bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan yang cukup kita kenal dengan baik. Saudara, perhatikan penekanan-penekanan yang saya akan berikan di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42 hingga 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Saudara, perhatikan kata yang berulang kali, ya, mengisi bagian daripada pembacaan firman Tuhan ini adalah kata mereka. Mereka berkumpul, mereka bersama. Saudara, kata kunci dalam bagian firman Tuhan ini adalah mereka bersama-sama. Saudara, untuk kita baca bacaan lanjutannya, kita akan lihat ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-44 dan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Semua orang yang percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kata bersama. dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat yang ke-46, dengan bertekun dan dengan sati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, kita berbicara tentang pertumbuhan secara spiritual, dan kita juga berbicara tentang pertumbuhan secara pelayanan, ministry. Jadi saudara-saudara, penekanan dalam bagian firman Tuhan ini tepat sekali untuk dapat menolong kita hari ini. Apa yang Tuhan ingin kita dengar, apa yang Tuhan ingin kita taati di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang saya ingin highlight di dalam pembacaan firman Tuhan tadi. Saudara, pertama kita menemukan kata bertumbuh, ya saudara, kita menemukan pengertian ini saudara di dalam pembacaan tadi, bahwa bagaimana mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saudara, kita dapat katakan bahwa highlight pertama yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan adalah bertumbuh dalam kebenaran. Saudara, saya kagum dengan GK Cimone tadi pun sempat berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Bagio dan juga Bapak Habil di ruang doa kami, mengingat sekian puluh tahun yang lalu, 31 tahun yang lalu. Saudara, saya masih mengikuti perkembangan GK Cimone dari awal-awal pertumbuhannya. Kalau dulu saudara untuk mau ke Cimone, saudara, kita tahu jalannya cuma tidak banyak, saudara-saudara ya, tidak banyak tol yang dibangun. Saya masih ingat waktu-waktu itu bagaimana kalau mesti ke Cimone, saya harus Sabtu malam sudah menginap dulu di Cimone, saudara ya. Khawatir kalau paginya tidak keburu sampai, saudara. Saya juga mengingat waktu sekian tahun yang lalu, saudara, 10 tahun yang lalu, di mana kondisi Cimone masih kecil sekali, saudara, masih bersifat rumah, ya. Yang setiap kebaktian, saudara, kedengaran di seluruh kompleks suaranya, saudara ya. Saudara-saudara, saya kira tentu perjalanan Cimone tidak mudah, saudara ya. Tapi Tuhan telah menyertai bagaimana kelihatannya kecenderungannya itu berkembang ke kanan, saudara ya. Kalau ke kiri jalanan, dan ini saudara-saudara, tanah-tanah perjanjian itu semua menjadi bagian daripada janji Tuhan. Yang saudara, saya yakin saudara, jemaat tentu bergumul di dalam perkembangan ini. Tapi hari ini ada rasa syukur yang luar biasa dalam hati saya melihat bagaimana Tuhan menyertai jemaat Tuhan dan umat Tuhan. Namun saudara, satu hal yang harus barangkali menjadi pertanyaan kita pada waktu kita mengingat tentang apa yang menjadi ciri khas dari jemaat mula-mula adalah mereka bertekun di dalam pengajaran. Saudara, suatu kebenaran yang tidak hanya menjadi pengetahuan, tapi kebenaran itu menjadi kehidupan daripada umat Tuhan. Saudara, barangkali kita menyadari juga, saudara-saudara, untuk kita sempurna hidup di dalam kebenaran itu merupakan satu tantangan yang luar biasa, saudara. Berbagai permasalahan itu timbul, saudara-saudara, dalam kehidupan kita. Saudara, kita sungguh membutuhkan, saudara-saudara, kekuatan demi kekuatan dari Tuhan. Hampir kita dapat katakan bahwa bersandar kepada kemampuan kita, kita gagal. Saudara, kita menjadi umat Tuhan yang tidak terlalu jauh daripada pengalaman-pengalaman itu. Kita tahu saudara, betapa sering kita gagal menjadi berkat bagi orang lain. Kita gagal untuk kita menjalankan apa yang menjadi kebenaran yang kita sudah pelajari sekian lama. Ini tidak termasuk hanya jemaat yang baru-baru, tapi juga jemaat-jemaat yang sudah lama. Kalau kita tidak hati-hati, saudara, kita akan gagal, saudara, melakukan apa yang dulu pernah kita lakukan. Saudara, betapa kita membutuhkan, saudara, kebersamaan ini pada waktu kita belajar firman Tuhan dan kita katakan, Tuhan, di ulang tahun yang ke-31 ini, betapa saya rindu, Tuhan, bahwa saya sungguh-sungguh kembali kepada firman-Mu. Saya belajar bagaimana menjalankan firman yang sederhana sekali. Apa yang telah Tuhan katakan kepada saya? Apa yang saya harus lakukan? Saya bergumul sama seperti saudara bergumul untuk ruang ibadah ini, saudara. Begitu saudara bergumul sungguh-sungguh untuk kebenaran yang supaya bisa hidup di dalam kehidupan saya. Pada waktu saya belajar tentang mengampuni, bagaimana saya sungguh-sungguh belajar untuk sungguh-sungguh bisa mengampuni. Pada waktu saya belajar untuk mengasihi, saya bagaimana untuk hidup sungguh-sungguh mengasihi. Itu yang saya maksudkan, saudara-saudara, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara melihat lukisan ini, ini bukan yang saya maksudkan dengan bertekun dalam kebenaran, saudara-saudara, ya. Ini barangkali ritual-ritual tertentu, saudara-saudara, ya. Kemungkinan juga bisa tidur, saudara-saudara, ya. Saudara, ini adalah satu cara barangkali bagi golongan tertentu untuk mereka bagaimana menyatakan, ya, kesungguhan mereka, ya, hidup di dalam firman Tuhan. Alkitabnya segede itu, saudara, ya, dan bagaimana mereka benamkan kepala mereka. Tapi saudara-saudara, yang saya ingin maksudkan sekali lagi bukan ini, saudara. Yang saya ingin tekankan adalah bagaimana saudara-saudara, firman itu menjadi kehidupan kita, saudara, sehari-hari. Bagaimana pada waktu suami istri mendengar firman Tuhan, pada waktu terjadi pergumulan dalam rumah tangga, bagaimana mereka bisa menjalankan kehidupan mereka itu sesuai dengan perintah Tuhan. Bagaimana sulitnya terasa dalam hati dan barangkali pahitnya hidup itu, saudara, di dalam dijalankan, di dalam menghadapi tekanan, di dalam usaha, pekerjaan, dan berbagai permasalahan. Bagaimana kita bisa menyatakan kebenaran itu, saudara, dan Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, pada waktu seorang mau menjalankan firman Tuhan, maka Allah pun menyatakan kehadirannya dalam hidup. Saudara, Allah tidak main-main dengan firman-Nya. Pada waktu kita mau mentaati firman Tuhan, maka Allah pun bertindak, saudara-saudara. Kapan kita merasakan kita jauh dari Tuhan, saudara-saudara? Yaitu pada waktu hidup kita itu jauh juga daripada apa yang kita rindukan, saudara-saudara. Saudara, saya yakin bahwa kita mengalami, saudara, banyak kesulitan pada waktu kita sungguh-sungguh mau menjalankan kebenaran itu. Terhadap kehidupan di lingkungan kita, pada waktu kita merasa kita diperlakukan tidak baik, pada waktu kita merasa tekanan itu tidak masuk akal bagi kita. Tapi saudara-saudara, pada waktu kita ingin sekali menjalankan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, maka Allah hadir. Orang-orang dapat menyaksikan kehadiran Tuhan. Saat seorang mentaati firman Tuhan, Allah bertindak di dalam hidupnya. Saudara, yang kedua, saudara, yang saya ingin highlight di dalam pembacaan tadi adalah bertumbuh dalam kehidupan doa dan persekutuan. Saudara-saudara, doa tidak merubah Tuhan. Semakin banyak kita berdoa, jangan saudara berpikir Tuhan sungkan karena saudara banyak berdoa. Apalagi sudah tidak makan 3 hari 3 malam, saudara-saudara, ya. Saudara, Tuhan tidak pernah perlu sungkan seperti itu, saudara-saudara. Karena doa kita tidak merubah Tuhan. Tapi doa kita mengizinkan Tuhan merubah hidup kita, saudara-saudara. Perlahan-lahan pada waktu doa kita panjatkan, maka Allah campur tangan dalam bagian kehidupan saudara, bagian kehidupan kita yang kita serahkan kembali kepada Tuhan di dalam kuat kuasa Tuhan. Allah turut campur tangan bekerja di dalam segala perkara dalam hidup kita. Kebekuan akan mencair dalam hidup kita. Pada waktu menghadapi kesulitan yang tidak ada jalan keluar sepertinya, Tuhan bisa membuat jalan keluar bagi kita. Pada saat tekanan-tekanan yang begitu berat seakan-akan tidak mampu, kuat kuasa Tuhan dinyatakan sempurna di tengah-tengah kelemahan kita. Apakah itu menjadi pengalaman kita sehari-hari, saudara? Kita tidak berbicara jauh-jauh, saudara, tapi kita berbicara tentang pergumulan-pergumulan kita sekian puluh tahun. Saudara, saya percaya di antara kita ada jemaat yang 31 tahun, yang ada di tengah-tengah kita yang beribadah 31 tahun yang lalu. Kalau ada, saudara-saudara, saya ingin sekali bersyukur dengan saudara, boleh angkat tangan 31 tahun yang lalu ada, saudara, yang masih ada di tempat ini. Puji Tuhan, ya. Masih ada, saudara? Saudara, 31 tahun yang lalu, saudara. Waktu masih begitu kecil sekali jemaat ini, ya. Saudara-saudara, perjalanan waktu sepanjang perjalanan ini, saudara, kita mengalami satu peristiwa demi satu peristiwa. Saudara-saudara, satu perkara demi satu perkara kita lalui dalam kehidupan kita. Kita harus katakan bahwa kita tidak mampu, saudara-saudara, tanpa kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya yakin, saudara, pada waktu kita berbicara tentang kehidupan doa dan persekutuan, itulah ciri khas umat Tuhan di seluruh dunia dalam sepanjang abad dan zaman. Mereka bersama-sama bergumul di dalam kehidupan doa. Saudara melukiskan saudara kehidupan doa jemaat mula-mula seperti ini. Saudara kondisinya jauh dengan gedung ini tentunya. Tapi saudara-saudara itulah ciri khas dari umat Tuhan yang dilukiskan. Bagaimana mereka berkumpul bersama-sama. Firman Tuhan tadi yang kita bacakan dikatakan mereka memecahkan roti. Mereka berdoa bersama. Saudara itulah ciri khas umat Tuhan. Saudara-saudara hari ini pada waktu kita berkumpul bersama. Selain daripada ibadah hari Minggu. Saudara, ada persekutuan doa gereja. Ada barangkali persekutuan doa pagi. Saudara di dalam pertemuan-pertemuan yang Tuhan berikan kepada kita. Baik itu adalah rapat-rapat majelis. Rapat-rapat daripada bidang-bidang di dalam kemajelisan. Rapat-rapat di dalam komisi-komisi kategorial. Dan rapat-rapat yang Tuhan berikan. Saudara, ciri khas ini tetap harus menjadi ciri khas daripada umat Tuhan. Saudara. Karena disitulah pada waktu doa dan persekutuan itu terjalin. Ada masalah apa yang tidak bisa diselesaikan? Saudara. Tidak ada masalah yang begitu besar yang melampaui kekuatan Tuhan. Sehingga Tuhan untuk hal ini, Tuhan tidak bisa tolong kita. Tidak ada, saudara-saudara. Saudara-saudara, ada satu lukisan yang mengharukan sekali, saudara, dicatat dalam sejarah. Pada waktu abad-abad awal, saudara. Pada waktu orang Kristen mengalami penganiayaan yang berat sekali. Saudara, apa yang mereka alami, saudara-saudara? Saudara-saudara, mereka mengalami satu perlakuan yang tidak manusiawi. Kalau sekarang pasti dituntut oleh hak asasi manusia, saudara-saudara. Tapi saudara, pada zaman itu, saudara, siapa yang akan bertindak bagi mereka? Saat saudara mereka diperhadapkan, dipertontonkan, saudara-saudara. Di dalam satu tontonan umum, saudara. Bagaimana saudara-saudara mereka harus dikoyak dengan binatang-binatang buas. Saudara, tetapi umat Tuhan, mereka melakukan doa dan persekutuan. Saudara, perhatikan bagaimana mereka berdoa bersekutu, saudara, saat bahaya telah mengancam mereka. Saudara, sehingga ada satu ungkapan-ungkapan pada zaman itu dikatakan, orang Kristen, saudara, tidak enak ditonton, saudara, pada waktu mereka menghadapi hal ini. Mereka tidak mengadakan perlawanan. Mereka tidak melakukan, saudara-saudara, pemberontakan-pemberontakan dan melawan dengan, karena mereka dalam satu kondisi yang tidak berdaya. Tapi saudara-saudara, di dalam mereka bersama-sama, saudara, mereka menghadapi penganiayaan itu. Saudara, jauh sekali dapat kita bayangkan hari ini betapa saudara-saudara kita hidup dalam satu zaman di mana Tuhan memberikan kita demikian banyak hari di waktu pagi untuk kita beribadah. Yang ketiga, saudara-saudara, saya ingin berbicara tentang bertumbuh dalam kehidupan iman dan ibadah. Saudara-saudara, kita selalu berpikir, saudara-saudara, yang menjadi masalah gereja itu adalah ruangan. Kalau tidak ada ruangan, kita tidak bisa beribadah. Tapi jemaat Cimone telah membuktikan satu hal, saudara-saudara. Dulu tidak ada ruangan juga beribadah, sekarang ada ruangan apalagi, saudara-saudara. Ya, tentu harus adalah sesuatu yang menjadi satu kerinduan. Bukankah Tuhan telah menjawab doa ini, saudara-saudara? Bukankah Tuhan telah menyiapkan dengan cara Tuhan sendiri? Saudara, saya memperhatikan pertumbuhan daripada jemaat GKY. Saya menyaksikan, saudara-saudara, perbedaan satu jemaat dengan jemaat yang lain. Saudara, jemaat yang besar sekali gedungnya tetap membutuhkan kasih karunia Tuhan, saudara-saudara. Demikian juga jemaat yang kecil sekali ruang ibadahnya membutuhkan kasih karunia Tuhan. Dan itu juga applicable, saudara. Berlaku untuk kehidupan kita. Saudara mau kaya sekali, saudara tetap kurang. Dan saudara membutuhkan kasih karunia Tuhan. Saudara, ada hal-hal yang kita tidak mampu saudara lakukan. Saudara mau dalam keadaan minim sekali, dengan satu pendapatan yang barangkali pas-pasan tiap bulan, saudara juga butuh kasih karunia Tuhan. Saudara, umat Tuhan dalam setiap saat saudara membutuhkan kasih karunia Tuhan. Dan itu erat sekali hubungannya dengan iman dan kehidupan ibadah kita. Tidak ada satu waktu di mana kita katakan, iman saya sementara tidak berfungsi karena saya dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang lancar. Saudara, tidak ada orang yang pernah bisa menjanjikan kita, saudara. Tapi hari ini, saudara, pada waktu kita bersama-sama di tempat ini, kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Suatu kali, saudara, ada seorang jemaat yang berkata kepada saya seperti ini, dia katakan, Pak, saya maaf sekali Pak, saya akan pindah gereja. Saudara, kata-kata ini selalu menjadi sesuatu yang menjadi waspada dari gembala, saudara. Saya katakan kenapa ibu harus meninggalkan gereja. Apakah ibu pindah ke tempat lain? Dia katakan, Pak, saya enggak, Pak. Saya enggak pindah ke tempat sama rumah saya, tapi saya mau pindah. Kenapa? Barangkali saya bisa bantu. Dia katakan, jemaat ini kurang kasih, Pak. Saudara-saudara, saya pikir, aduh, ini satu teguran ya. Barangkali hamba Tuhan kurang kasih, majelis kurang perhatian, sampai jemaat ini mau meninggalkan gereja. Aduh, saudara saya katakan, ibu, kita berdoa kalau ibu bisa belajar untuk bisa coba untuk bisa mengalami ya pertolongan Tuhan. Dia katakan, enggak, Pak, saya sudah harus meninggalkan. Ya, apa boleh buat ya. Jadi pertanyaan saya berikut, saya katakan, ibu akan ke jemaat mana? Dia kan, saya akan cari jemaat yang lebih banyak kasihnya daripada GKI. Saudara ya, ini tantangan, challenge, saudara-saudara ya. Saya khawatir, saudara-saudara, kalau ibu ini masuk dengan sikap ini. Jemaat yang tadinya tidak terlalu banyak kasih pun setelah dia masuk, jadi habis kasihnya, saudara-saudara ya. Karena saudara dia hanya butuh dikasihi, tapi dia tidak belajar mengasihi, saudara-saudara. Nah inilah menjadi challenge bagi kita, saudara-saudara ya. Apakah iman kita itu selalu dipengaruhi oleh kehidupan dalam lingkungan kita, saudara-saudara. Kita selalu berpikir, saudara-saudara, yang menjadi masalah itu adalah orang lain. Tapi saudara, marilah kita berbicara tentang bagaimana iman kita, saudara-saudara, di tengah-tengah tantangan yang ada dalam hidup ini, saudara. Menjadi satu challenge, saudara. Menjadi suatu tantangan bagi kita. Apakah kita tetap di dalam kehidupan ibadah kita? Apakah kita tetap membawa seluruh perkara dalam hidup kita kepada Tuhan? Saudara-saudara, ada banyak lukisan-lukisan di mana umat Tuhan, saudara-saudara, pada saat-saat mereka bersama-sama, saudara-saudara, menghadapi tantangan dan kesulitan, mereka membutuhkan satu dengan yang lain. Di tengah-tengah kehidupan yang tidak memungkinkan sekalipun barangkali, mereka memakai waktu untuk bersama-sama umat Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, ada saatnya di mana Tuhan menguji umat Tuhan. Saudara, kalau perhatikan berita-berita yang baru-baru tidak lama di dalam ingatan kita, bagaimana umat Tuhan di Timur Tengah, di Irak, saudara-saudara, bagaimana mereka harus melarikan diri daripada penganiayaan. Saudara, kita tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan ibadah mereka. Bagaimana mereka harus melalui hari-hari yang penuh dengan kesulitan itu, saudara-saudara. Mereka meninggalkan rumah dan mereka tidak tahu kapan mereka harus kembali. Tapi saudara-saudara, umat Tuhan tidak dibatasi oleh tembok ibadah, saudara-saudara. Kalau kita berbicara tentang bertumbuh, saudara, itu tidak karena situasi yang baik. Itu termasuk pada waktu situasi tidak terlalu bersahabat dengan kita. Itu termasuk pada waktu kita dalam keadaan yang sangat terjepit sekali. Satu lukisan yang menarik sekali, saudara, menjadi rekaman. Ini adalah satu keluarga Irak yang melarikan diri, saudara. Membawa bayi, anak kecil yang dalam pelarian itu. Betapa mereka bersuka cita pada waktu mereka menghindar daripada maut itu. Dan bagaimana saudara perhatikan anak itu. Saya ekstra menyukai gambar ini, saudara. Saudara tahu anak itu dia tidak peduli situasi di sekelilingnya bagaimana. Tapi saudara-saudara yang dia tahu, dia dalam kasih karunia orang tuanya, saudara. Dia dalam satu perlindungan. Saudara, he is in good hands, saudara ya. Saudara, umat Tuhan yang bersama-sama saudara-saudara bertumbuh dalam iman dan kehidupan ibadah mereka. Kita ada dalam tangan Tuhan. Bukan situasi yang paling membahayakan kita dalam hidup ini, saudara. Tetapi saudara-saudara, yang paling membahayakan hidup kita pada waktu kita sudah luntur iman kita. Kita tidak lagi dalam satu kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, sesungguhnya apakah kita masih, saudara, begitu merindukan saudara-saudara kehidupan umat. Betapa bersyukurnya kita bisa bersama-sama. Saudara, satu lukisan yang menarik sekali dengan gambaran ini. Saudara, ini umat Tuhan yang tersingkir dari kota mereka, saudara. Mereka berkumpul di satu tempat, saudara-saudara, mereka beribadah. Dan heran sekali, saudara, mereka membuat satu pernyataan yang kontradiksi dengan situasi pada waktu itu. Saudara, anak kecil ini mengangkat satu lembaran yang memang banyak dicetak oleh mereka, saudara. Saudara, tulisannya dalam tulisan Arab, saya tahu saudara pasti tidak banyak yang bisa baca, saudara ya. Bunyinya itu seperti ini, saudara. Don al-Iraq. Don al-Iraq aslinya, I'm an Iraq, ya. Kata yang kedua, saudara, adalah Donan Masehi, saudara ya. I'm a Christian, saudara. Jadi mereka di tengah-tengah pelarian itu, mereka membuat pernyataan yang unik sekali. Donald Irak, kami adalah orang Irak. Dana Masyahei, saudara, adalah kami adalah orang Kristen. Saudara, mereka membuat pernyataan iman mereka dalam ibadah mereka. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita pada waktu kita sungguh-sungguh mengalami hal seperti ini. Saudara-saudara, kita bisa, saudara-saudara, memiliki satu pernyataan seperti ini. Saudara, bertumbuh di dalam kehidupan iman dan ibadah bukan hanya masalah ruang ibadah, tapi adalah masalah saudara hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, pada waktu umat Tuhan memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, saudara, saya percaya ada kekuatan extraordinary yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan saat-saat menghadapi kesulitan dan bahaya yang datang dalam hidup. Sama dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, pada waktu kita di dalam kehidupan sehari-hari mengalami begitu banyak permasalahan. Permasalahan yang sesungguhnya, apakah saudara tetap beriman kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan? Persoalan sesungguhnya, apakah saudara tetap menjaga hubungan yang dekat sekali dengan Tuhan? Saudara-saudara, pada waktu saudara ada permasalahan dalam rumah tangga, ya selalu saudara-saudara punya pengalaman-pengalaman seperti ini. Selama sekian tahun mengembalakan jemaat, ada saja jemaat-jemaat yang punya masalah keluarga yang datang berkonsultasi. Saudara, konsultasi mereka itu selalu sulit sekali. Di awal-awal itu saya tidak punya pengalaman, saudara-saudara. Bagaimana menghadapi ributnya suami istri itu, saudara ya. Kalau saudara dengar istri, benar juga katanya, saudara ya. Kalau dengar kata suami, ini benar juga, saudara-saudara ya. Jadi siapa yang salah, saudara-saudara ya. Tapi saudara udah ribut, saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara ini menjadi permasalahan, saudara-saudara. Kalau saudara minta, tanya saudara ya, permasalahannya, saudara, mereka bisa mulai dari tahun 45, saudara-saudara, ya, itu masa lalu, semua itu ya tumpukan rekening, saudara-saudara, tagihan ada, saudara-saudara, ya, sulit sekali, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya akhirnya punya jalan keluar, saudara-saudara. Saya tidak akan tanya apa masalahnya, Pak. Oh, itu panjang, saudara-saudara. Saudara bakalan panas telinga, saudara, dengar, tidak habis-habis ceritanya, saudara. Saya tidak mulai dari sana, saya mulai dari bagaimana terakhir ini hubungan mereka dengan Tuhan. Masih ibadah, Pak? Ah, udah enggak, Pak. Bagaimana Ibu? Ya, saya juga udah enggak ke gereja lagi, Pak. Misalnya begitu ya. Dan saudara, itulah masalah yang sesungguhnya. Saudara, karena saya percaya pada waktu seorang dekat kepada Tuhan. Saudara, simple sekali. Saudara, kalau Tuhan menjadi central worship dalam hidup kita. Pada waktu suami dekat sama Tuhan, istri dekat kepada Tuhan, jarak mereka itu tidak jauh-jauh, saudara-saudara. Mereka semakin dekat. Saudara, semakin dekat, tapi waktu mereka semakin jauh, maka saudara-saudara, hubungan mereka pun jauh, saudara. Saudara, relationship itu begitu penting sekali di dalam kehidupan iman dan ibadah kita kepada Tuhan. Saudara, ciri khas yang empat kita belajar daripada firman Tuhan adalah bertumbuh dalam kasih dan perbuatan baik. Saudara, inilah yang dunia ingin lihat dari kita, saudara-saudara. Apa sih gereja itu, saudara-saudara? Gereja itu apakah salah satu dari sekian banyak agama? Apakah gereja itu menjadi satu simbol, saudara-saudara, daripada satu agama? Saudara-saudara, tadi salah seorang rekan mengatakan bahwa ini tidak kayak gereja, saudara, saya masuk ke ruangan ini tadi, walaupun sudah berapa kali datang, tahun ini saya ada berapa kali datang ke Cimone, saudara. Tapi saudara-saudara, saya perhatikan bahwa tidak gampang cari jalan masuk dan jalan keluarnya, saudara-saudara ya. Dari sana tembus ke sini, ada lorong lagi, jalan keluarnya banyak, saudara-saudara ya. Saya tidak berani bilang jalan tikus, saudara-saudara ya, karena cukup tinggi, saudara. Tapi banyak, saudara ya. Seluruh empat penjuru ini jemaat yang unik banget, saudara-saudara ya. Gedung gereja yang unik banget. Tapi saudara-saudara, yang saya ingin katakan, bisa seperti hari ini, saudara-saudara, membutuhkan saudara-saudara satu kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, di umat Tuhan, bagaimana kita bertumbuh, tidak hanya di dalam pertumbuhan gedung itu, tidak dalam pertumbuhan dalam jumlah, saudara-saudara, tapi bertumbuh di dalam perbuatan, kasih dan perbuatan. Bagaimana kita memperhatikan lingkungan, bagaimana kita menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita, bagaimana kita tidak hanya sekedar saudara-saudara hadir tempat ini, bagaimana kita mau aman sendiri. Tidak ada yang aman sendiri, saudara, dalam hidup ini. Kalau saudara aman sendiri, pasti jadi tidak aman juga nanti, saudara-saudara. Tapi bagaimana kita bisa memperhatikan kehidupan di dalam lingkungan kita menjadi satu tantangan hari ini dalam kehidupan kita. Dan apakah saudara-saudara kita itu menjadi umat Tuhan yang dikenal oleh lingkungan? Saudara, saya sering berkelakar dengan jemaat seperti ini. Saya katakan kalau hari ini ada yang komentar seperti ini. Ibu itu ya, dulu sebelum percaya kepada Tuhan, jahat sekali. Tante itu jahat banget. Sekarang setelah percaya kepada Tuhan, tambah jahat. Ya saudara-saudara, nah itu bukan kesaksian yang baik, saudara-saudara ya. Itu bukan, ya. Tapi saudara-saudara, pada waktu ada yang mengatakan seperti ini. Heran ya, bapak itu ya, ibu itu. Dulu sering ada perang teluk di rumahnya. Tapi sekarang beda sekali. Setelah mereka menjadi jemaat GKY Cimone, saudara-saudara ya. Wah, saudara-saudara, itu adalah kesaksian. Perbuatan baik, kasih dalam kehidupan itu menjadi kesempatan. Saudara, bagaimana mungkin anak-anak kita bisa percaya kepada Tuhan kalau saudara-saudara, dia tidak melihat iman itu bertumbuh dalam kehidupan orang tuanya. Bagaimana anak itu belajar untuk berdoa, saudara, kalau dia tidak melihat itu orang tuanya berdoa di tengah-tengah menghadapi kesulitan. Bagaimana anak-anak itu bisa mencintai gereja kalau di rumahnya saudara selalu terdengar gosipan gereja, saudara-saudara. Saudara, saya serius sekali saudara berbicara, karena saya bertemu banyak sekali anak-anak majelis yang kemudian mereka tidak mau ke gereja. Karena mereka di rumah mereka sering mendengar, saudara-saudara, cerita tentang gereja. Saudara, kita semuanya adalah manusia yang begitu lemah sekali. Pada saat tertekan kehidupan kita, kita butuh tempat untuk kita berbicara, saudara-saudara. Saudara, tetapi saudara kita kadang-kadang lupa kesaksian hidup kita. Bagaimana saudara kita bisa mengampuni, bagaimana kita bisa memaafkan, bagaimana kita bisa membangun kehidupan keluarga kita. Saudara, saya tidak berbicara tentang gedung gereja, tapi saya berbicara tentang kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana perhatian kepada lingkungan. Kadang-kadang Tuhan memberikan challenge kepada kita. Saudara, saya menyukai satu hal, saya tidak tahu saudara perhatikan tidak. Tulisan itu saudara-saudara ya, GKY, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya demen sekali saudara tulisan GKY itu ya. Saya tidak tahu saudara-saudara, tentu saudara kalau kita bicara GKY, itu termasuk GKY Cimone, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, bagaimana saudara-saudara pada waktu kita menghadapi situasi kondisi yang seperti ini? Saudara-saudara, ini adalah tim-tim relawan yang mulai beraksi, saudara-saudara ya, pada saat-saat banjir, saudara-saudara ya, melanda. Tapi saudara jujur bilang, jangan tunggu banjir baru berbuat baik. Saudara-saudara, kita doa Tuhan kasih banjir lagi supaya saya bisa berbuat baik. Tentunya tidak begitu, saudara ya. Saudara, kita tentunya merindukan bahwa ada. Saudara, saya ingat sekali ibu-ibu ini, saudara ya. Saya tidak tahu di rumah ada masak enggak, mereka biasanya dilayani pembantu. Tapi saudara, saat banjir melanda, saya saksikan sendiri saudara, mereka membuat nasi bungkus ribuan, 2.000 nasi bungkus saudara. Waduh, saya tanya sama satu ibu-ibu, di rumah masak? Kagak, dia katakan. Tidak masak saudara-saudara, boro-boro masak. Tapi dia punya sukacita saudara pada waktu dia melakukan itu saudara. Rame-rame, mau mejeng lagi saudara-saudara ya. Di foto-foto seneng saudara ya dengan makanan. Saudara, saya tidak rasa, saya kira don't mind lah ya. Saudara, tetapi saudara, saya lihat umat Tuhan harus memiliki sukacita di dalam kita memperhatikan lingkungan. Saudara, perhatikan satu sosok pribadi, Pak Lukas ya, bersama-sama dengan rekan-rekan mereka. Saya yakin Pak Lukas tidak pernah naik perahu ini, saudara, di Jakarta, saudara ya. Tapi saudara-saudara, saat-saat dibutuhkan mereka harus mengantar makanan itu seperti ini. Nah, saudara, perhatikan ya, ini salah satu pelayanan sosial daripada GKI Mangga Besar ya. Kadang-kadang karena tidak bisa ditempuh darat, harus manjat genteng, saudara-saudara ya, untuk menyampaikan bantuan makanan itu. Saudara-saudara yang saya kasih, masih banyak yang barangkali yang kita bisa lakukan, saudara-saudara. Di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, Tuhan memberikan kita banyak kesempatan. Pada waktu Yudas berbicara seperti ini, buat apa wanita ini memboroskan uangnya? Kalau uangnya itu dipakai untuk membantu orang miskin, berapa banyak orang yang bisa ditolong. Saudara, kalau dengar kata Yudas ini kan kita puji dia ya. Hebat Yudas ini ya, memperhatikan orang miskin. Tapi Tuhan tahu apa yang dalam hati Yudas. Tuhan berkata begini, saudara. banyak orang miskin yang selalu bersama dengan-Mu. Tidak perlu tunggu, ya. Harus wanita ini memberi persembahan baru kita ingat. Saudara, hari ini kalau kita mendengar bagaimana jemaat mula-mula, saudara-saudara, mereka disukai oleh semua orang dikatakan. Dan dikatakan Tuhan menambahkan orang-orang percaya di tengah-tengah umat itu. Saudara, saya kira itu tidak lepas daripada perbuatan baik yang menjadi kesaksian di dalam kehidupan. Saudara, ini menjadi satu tantangan bagi saudara, menjadi tantangan bagi saya sebagai hamba Tuhan, menjadi tantangan bagi kita semua sebagai umat Tuhan. Apa yang pernah kita nyatakan? Tidak setiap kali perbuatan baik itu selalu, saudara, dibalas dengan kebaikan. Saudara, sering kita menjadi jenuh dan jemuh. Bukan hanya jenuh, tapi jemuh, saudara, berbuat baik. Karena kita tidak mendapatkan respon yang baik. Sering sekali, saudara-saudara, kita bahkan kecewa di dalam hidup ini. Kok dia tidak ada terima kasihnya, ya? Saudara, bayangin, saudara-saudara. Perbuatan baik itu kalau keluar dari dalam gerakan hati Tuhan. Saudara, ada satu kesempatan, saudara mengikuti aksi sosial dari satu gereja, khususnya membagikan-bagikan nasik-nasik kepada orang-orang di bawah jembatan. Saudara, mereka kan kaget-kaget, saudara-saudara, ya. Khususnya kalau yang di bawah jembatan di daerah Jakarta, katakan daerah Grogol, saudara-saudara, ya. Saudara-saudara, wah, ini kali enggak tahu ibu-ibu seragaman lagi, saudara-saudara, ya. Pakai baju yang sama-sama, ya, kasih dari surga, saudara-saudara, ya. Datang membagikan makanan kepada orang-orang di bawah jembatan. Saudara, bayangin, orang-orang itu terharu-haru hari ini, apakah Jumat Kliwon atau apa, saudara, mereka itu bingung, kenapa, ya, kok bisa hari keramat apa hari ini, sampai mereka itu datang, saudara, membagikan. Saudara-saudara, senang juga dibagikan makan, tapi andai kata mereka bertanya, kenapa sih hari ini kok kita diperhatikan, dikasih makanan? Saudara-saudara, jawaban yang sejujurnya kebanyakan begini, karena ini program diakonia, kalau tidak ada program ini kita tidak bakalan lihat kamu. Saudara-saudara, itu barangkali jawaban yang jujur, saudara-saudara, ya. Saudara-saudara, ya, jawaban yang jujur seperti itu. Saudara-saudara, karena ini program. Apakah perbuatan baik kita itu karena program, saudara-saudara? Saudara-saudara, tapi yang saya ingin maksudkan, perbuatan baik itu adalah sesuatu yang dikaitkan dengan sehari-hari kita. Saudara, Mother Teresa, seorang sosok wanita yang kurus kering, saudara-saudara. Tidak pernah, saudara-saudara, orang bisa tertarik dengan paras wajahnya dia. Dengan segala kondisi, tapi dia dikenal di seluruh dunia. Menjadi satu figur, saudara. Menjadi satu sosok yang dikenal sebagai seorang yang identik dengan kasih dan perhatian kepada dunia yang membutuhkan perhatian. Salah satu krisis dunia ini, saudara, adalah kurangnya perhatian daripada umat Tuhan kepada dunia, saudara. Itu krisis yang paling besar, kata seorang tokoh. Saudara, tapi Mother Teresa berkata demikian, jangan tunggu sampai kaya baru menolong orang lain. Kalau hari ini kita bisa menolong orang lain, itulah kekayaan kita. Saudara-saudara, biarlah ini menolong kita di dalam setiap kehidupan kita. Ada saja orang-orang, saudara-saudara, yang Tuhan akan pakai. Ada saja orang-orang yang Tuhan akan pakai untuk kita. Kesempatan baik kita untuk kita menyatakan kasih dan perbuatan baik. Saudara-saudara, ini adalah ciri khas yang kita akan perhatikan, saudara, bertumbuh dalam pelayanan. Saudara, mereka disukai oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saudara, kalau saya ingin mengharapkan dan mendoakan sesuatu bagi jemaat GKI Cimone, saudara, saya ingin sekali mendoakan biarlah apa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan ini menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh nyata di dalam jemaat ini, saudara-saudara. GKI Cimone yang sudah 31 tahun, marilah kita mengalami bagaimana kita bertumbuh bersama di dalam firman Tuhan. Bagaimana kita bertumbuh bersama dalam kehidupan doa dan persekutuan kita. Bagaimana kita bertumbuh bersama-sama di dalam segala pengajaran-pengajaran yang kita telah pelajari di dalam firman Tuhan. Bagaimana kita bersama-sama, saudara-saudara, bertumbuh di dalam kasih dan perbuatan. Bagaimana, saudara-saudara, kita bersama-sama di dalam kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara, kita bersama-sama bertumbuh dalam kehidupan iman dan ibadah kita. Kalau Tuhan berkenan, saudara-saudara, kita tetap akan melayani Dia, saudara-saudara, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kehidupan pelayanan itu bertumbuh, saudara-saudara, tidak tiba-tiba, saudara, tapi dibangun daripada kebersamaan kita, dibangun dari kehidupan persekutuan kita satu dengan yang lain. Saudara, tahun depan kita akan memasuki tahun yang ke-70. Masuki tahun yang ke-70 GKY secara kebersamaan. Saudara, kita mengambil satu tema yang sederhana sekali. Menjadi terang bagi dunia, saudara-saudara. Saudara, ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Biarlah terangmu bercahaya di depan orang, sehingga mereka melihat perbuatan baikmu dan mereka memuliakan Tuhan yang di surga. Biarlah Tuhan menyertai jemaat yang berbahagia hari ini. Setelah melalui waktu 31 tahun, kita tidak hanya bertumbuh karena bertambahnya ruangan, tapi kita bertumbuh di dalam kehidupan kita dan pelayanan kita. Mari kita berdoa. Saudara, mari kita setiap pribadi kita berjanji di hadapan Tuhan. Saudara adalah bagian daripada umat Tuhan yang beribadah di GKY Cimone. Saudara bagian daripada seorang yang melayani di tengah-tengah umat ini. Saudara, itu adalah anugerah Tuhan. Karena kita yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Kemudian kita yang tadinya tidak mengenal, kita lebih mengenal Tuhan. Kita yang tadinya tidak pernah melayani, kemudian kita melayani. Bahkan Tuhan berikan kita kepercayaan untuk menempati jabatan-jabatan pelayanan, untuk memimpin, membawa orang lain untuk bertumbuh dalam kehidupan iman. Saudara, bukan satu privilege, tapi satu tanggung jawab juga bagi kami, bagi kita sebagai umat Tuhan, untuk kita mengalami pertumbuhan itu bersama, dan kita bersyukur siapapun kita, kita tidak sempurna. Tapi pada waktu kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, maukah kita katakan, Tuhan, pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Pakailah aku seturut dengan kehendak-Mu. Pakailah aku, Tuhan, sebagai umat-Mu. Kita panjatkan doa bersama di hadapan Tuhan. Inilah persembahan kita di ulang tahun yang ke-31 GKI Cimone. Apa yang kita ingin persembahkan bagi Tuhan? Barangkali talenta yang ada pada saudara, kemampuan-kemampuan extraordinary yang Tuhan berikan kepada saudara sebagai talenta yang saudara harus pakai. Kehidupan yang Tuhan berkati, yang Tuhan mau saudara jadi saluran berkat. Segala kemampuan saudara, waktu dan segala yang Tuhan miliki, yang berikan kepada saudara adalah bagian yang kita persembahkan untuk hormat syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, sebelum kita panjatkan doa bersama, mari kita menyanyikan pujian tadi, Pakailah Hidupku. Pakai hidupku bersama. Tadi sebuah pujian yang kita nyanyikan setelah pengakuan dosa. Saya kira satu pujian yang menolong kita. Kalau bisa ditayangkan kembali, kita bersama-sama menyanyi. Kita katakan kepada Tuhan, pakai hidupku ini, seluruh rohkan jiwaku, pakai tanganku ini, hatiku ini. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan Engkau telah menyertai kami melalui perjalanan waktu 31 tahun. Kami rindu ya Tuhan, Engkau memakai hidup kami, roh dan jiwa kami, seluruhnya yang telah Tuhan selamatkan. Di dalam anugerah-Mu Tuhan, biarlah kami persembahkan sebagai korban yang hidup, yang berkenan bagi-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Kami tidak ingin hidup ini hanya berlalu sekedar menyenangkan hati kami, menyenangkan orang-orang yang kami kasihi. Tetapi kami ingin hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Perbuatan yang kami lakukan, kami tidak sekedar lakukan hanya karena tugas tanggung jawab, tapi kami lakukan seperti kami lakukan untuk-Mu Tuhan. Dan biar Engkau dimuliakan dalam kehidupan kami. Biarlah seluruh kehidupan umat-Mu, GKI Cimone, diberkati oleh-Mu Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, hidup kami diperbarui. Maka pada waktu orang mengenal kami, mereka tidak hanya sekedar mengenal pribadi kami, tapi mereka mengenal kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu, yang dimana kehidupan kami mencerminkan perbuatan baik, yang kemudian mereka tidak bisa tidak untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara silakan duduk kembali.